Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang kembali mempertemukan kita pada hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Pemirsa, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 12 dan seterusnya. Mengenai penjelasan dan makna ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Senang Pak bisa ketemu lagi hari Alhamdulillah. Dan juga Pak di tengah-tengah kita sudah hadir Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Jaya dan juga Majelis Taklim Al Ikhlas Duta Indah. Bahkan ada yang dari Australia juga Pak hadir sini. Assalamualaikum semuanya ibu-ibu. Ada yang dari Australia Bu ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas kehadirannya di sini. Kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 12 ya Pak. Ya. Ini tentang apa Pak kira-kira? Ini berbicara tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi sejak masa lampau. Saya kira rinciannya nanti kita akan membahas sampai ayat 13 ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai ayat 14 atau 15. Kita lihatlah situasinya. Baik, silakan Pak. Dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Kita tahu suratul Uqud atau suratul Maidah berbicara awalnya memberi pesan agar memenuhi perjanjian-perjanjian, baik perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan sesama manusia, atau janji kita dengan diri kita. Hendaknya semua dipenuhi secara baik dan sempurna. Nah, sudah banyak ayat-ayat yang dibicarakan. Sekarang Allah menyatakan di sini, dan sungguh kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, anak cucu Israel. Israel itu namanya Yakub. Nabi Yakub itu juga dinamai Israel. Nah, anak cucu dari Yakub yaitu Bani Israel. Dan wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Kami mengutus di antara mereka 12 orang naqiba. Kita terangkan begini. Kita terangkan dulu naqiba apa artinya. Naqiba itu terambil dari kata naqabah, artinya melubangi dengan lubang yang besar. Tembok saya lubangi, dengan di lubangnya tembok itu saya bisa melihat apa yang di sana. Nah, ada yang mengartikan naqiba dalam arti pemimpin. Pemimpin itu antara lain bertugas mencari tahu keadaan masyarakatnya, walau yang tersembunyi-sembunyi, supaya dia bisa menanggulangi problemanya. Itu pengertian pertama naqiba. Bisa juga naqiba itu berarti melubangi untuk mencari rahasia yang disembunyikan. Ya kira-kira dalam arti kalau sekarang kita bisa berkata mata-mata lah. Jadi Allah mengutus sekian banyak orang untuk memata-matai, sehingga nanti melaporkan kembali kepada nabinya, ada pemimpin-pemimpin kaum. Nah, kata kita juga biasa mendengar, mungkin sebagian pemirsa atau ibu-ibu pernah mendengar istilah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Nah, manaqib itu artinya keistimewaan-keistimewaannya. Nah, orang-orang yang luhur budinya biasa menyembunyikan dia punya keistimewaan. Iya. Maka apa? orang yang datang kemudian menceritakan kembali keistimewaan-keistimewaan itu yang dia namai manaqib. Kenapa dia namai manaqib? Karena sebenarnya dia tersembunyi. Pelakunya enggak mau orang tahu. Sehingga apa? Terpaksa saya lubangi, saya cari untuk saya itu. Nah, jadi di sini kami telah mengambil, Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Kami mengutus di antara mereka itu 12 orang pemimpin atau orang-orang yang memata-matai dan lain-lain sebagainya. Wa qala Allah, Allah berfirman kepada mereka. Mereka di sini boleh jadi yang 12 orang itu, boleh jadi juga kepada Bani Israel semuanya. Apa firman Allah? Inni ma'akum, saya bersama kamu. Nah, kebersamaan Allah itu ada dua macam. Kebersamaan dengan pengetahuannya. Yang kedua, kebersamaan dengan pertolongannya, perlindungannya. Allah bersama semua makhluk. Artinya Allah mengetahui semua makhluk. Tetapi Allah bersama orang-orang mukmin bukan sekedar dia tahu, tapi dia lindungi, dia menangkan, dia ini ya. Itu sebabnya misalnya la tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi, jangan sedih, Tuhan bersama kita. Bukan sekedar Tuhan tahu kita, Tuhan bela kita. Jadi ini di sini kepada Bani Israel itu. Kalau kepada Bani Israel secara keseluruhan, Allah berfirman, saya bersama kamu, artinya saya tahu semua keadaan kamu. Tapi kepada, kalau kita artikan bahwa itu ditujukan kepada 12 orang yang diangkat, maka itu berarti saya tahu kamu dan saya bela kamu. Inni ma'akum. Baru dia katakan, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa, kalau kamu mendirikan salat. Saya beberapa episode yang lalu pernah menjelaskan mendirikan salat itu bukan artinya melaksanakan salat saja. Mendirikan sholat itu artinya melaksanakannya secara sempurna, sesuai rukunnya, syaratnya, sunnahnya, itunya. Kita ini banyak yang sholat, tapi sedikit yang melaksanakan sholat. Nah, kalau kamu melaksanakan sholat dengan sempurna dan menunaikan zakat. Nah, apa artinya menunaikan zakat? Mungkin, mengeluarkan sebagian harta. Bukan hanya itu maknanya. Sebentar saya akan jelaskan. Baik. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali penjelasan surat Al-Maidah ayat 12 dan seterusnya ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan pada hari ini kita membahas surat Al-Maidah ayat 12 juga seterusnya. Silakan dilanjutkan. Baik, kita membahas wa ataitumuz zakah, ya. Mengeluarkan zakat. Sebenarnya kata mengeluarkan zakat itu tidak menggambarkan apa arti ataitum. Saya kalau punya duit mau keluarkan zakat, ini sudah, ambil itu zakat, ambil sendiri. Bukan itu artinya menunaikan zakat. Kata ita itu punya banyak makna. Yang pertama maknanya mengantar dengan cepat. Nah, sudah beda dengan mengeluarkan. Nah, mengantar dengan cepat. Yang kedua berarti sempurna. Antar dengan cepat, sempurna. Yang ketiga berarti konsisten dong, istiqamah, jujur. Yang keempat maknanya memudahkan jalan. Yang kelima maknanya tokoh yang agung. Nah, coba kita lihat, kita pernah beberapa di Ramadan yang lalu ada orang pergi antri untuk terima zakat. Itu dia tidak menunaikan zakat pada sesuai dengan makna yang dipesankan Allah. Antar itu zakat. Itu sebabnya dalam agama Islam ada yang dinamai amil zakat. Amil zakat itu antara lain fungsinya mencari siapa orang yang wajar terima zakat baru dia antar. Karena ada orang yang butuh, dia malu minta. Atus zakat, antar. Antarnya lagi dengan cepat. Keluarkan dengan sempurna. Konsisten, jangan zakatnya sekian dikeluarkan sekian. Ini pesan Allah kepada Bani Israel, itu juga pesannya kepada kita. Kita kan juga di Quran kan ada qimus shalah wa atuz zakah. Yang kita ambil cuma salatnya, yang kita ambil zakatnya, kita tidak perhatikan apa maksudnya atuz zakah. Nah, kita juga di sini bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kalau begitu salat dan zakat adalah ketentuan Tuhan terhadap semua umat manusia, semua agama-agama. Dalam Yahudi, agama Yahudi ada zakat, ada sholat, ada haji juga, ada puasa juga. Semuanya ada itu. Walaupun bentuknya boleh jadi berbeda, puasanya beda, zakatnya beda. Tetapi pada prinsipnya menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Wa amantum birusuli, kalau kamu melaksanakan salat dengan sempurna, menunaikan zakat secara baik dan benar, wa amantum birusuli, dan kamu percaya kepada rasul-rasulku, Bani Israel ada rasul sebelum dia, ada Nabi Ibrahim, ya kan misalnya. Ada sebelum Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, ada rasul-rasul sesudah beliau, ada Isa, ada Muhammad. Kalau kamu percaya pada rasul-rasulku, baru apalagi itu, wa azzartumuhu, kamu bela dia. Kamu harus bela dia, jangan maki dia, jangan anggap dia pembohong. Seperti orang Yahudi menganggap Isa pembohong kan? Jangan. Kalau kamu demikian, baru dia katakan wa aqradtumullaha qardan hasanan. Kamu beri Tuhan kredit. Qard itu, kredit itu dari bahasa Arab. Qard. Qard itu pada mulanya tahu tikus menggigit. Itu qard namanya. Itu juga apa namanya kredit begitu, ambil sedikit untuk ini. Allah berfirman aqradtum, kamu memberi sedikit kan, itu tikus kan ngambilnya sedikit, sedikit aja sedekahnya. Tuhan tidak minta semua kau punya harta, dia minta kredit sedikit. Aqradtumullaha qardan hasanan, kamu beri Tuhan kredit. Saya bukan beri Tuhan, tapi saya beri orang yang butuh pinjaman yang baik. Bagaimana itu pinjaman yang baik? Saya tidak cepat-cepat tagih dia. Kalau dia tidak mampu, saya katakan, udah enggak usah bayar semua. Ya kan? Bukan lantas ini minta bunga. Dikenakan bunga. Tidak. Kalau kamu aqradtumullaha qardan hasanan, apa jadinya? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Kamu itu pasti punya dosa. Tetapi kalau kamu salat yang baik, zakat, membela rasul, memberi sedikit bantuan kepada orang yang butuh, semua kesalahanmu saya ampuni. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Dan pasti saya bersumpah kata Allah, pasti saya masukkan kamu ke dalam sorga, sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man kafara ba'da dzalik, dan siapa yang kufur, membangkang sesudah adanya perjanjian itu, apa jadinya? Faqad dhalla sawa'as sabil, itu orang yang sesat jalan yang lurus. Sebenarnya sebelum perjanjian sudah sesat kalau begitu, tetapi karena sudah ada perjanjian masih mengingkari, maka kesesatannya lebih-lebih lagi. Faqad dhalla sawa'as sabil. Terus dilanjutkan, fabima naqdihim mitsaqahum, disebabkan karena mereka mengingkari perjanjian itu, tidak menepati perjanjian itu, apa jadinya? La'annahum, kami kutuk mereka, yakni kami tidak berikan mereka itu rahmat yang khusus. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak Pemirsa. Kami akan segera kembali lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Ma'idah. Silakan dilanjutkan Pak. Baik. Lanjutan ayat ini, waja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka itu keras, membatu. Kita berhenti sejenak di situ. Semakin sering seseorang melanggar perintah Allah, semakin keras hatinya. Dosa itu titik hitam di hati. Semakin banyak berdosa, semakin banyak titik hitam sampai dia karatan. Nah, ini Allah berfirman, karena mereka terus melanggar, mereka tidak mau sholat, hatinya membatu. Ditegur, tadi tidak usah perlu ditegur. Ada orang ditegur, insaf ya. Ada orang ditegur, dia belum marah, dia diam. Ada orang ditegur, marah. Ada orang ditegur, mengancam. Ya kan begitu tuh tingkat-tingkatnya. Itu orang yang membatu sudah hatinya. Ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan. Nah, saya ini perlu saya jelaskan. Kalau Allah berfirman berkata kami, itu bukan Allah sendiri yang bikin. Boleh jadi malaikat, boleh jadi manusia juga. Boleh jadi, saya beri contoh. Ada enggak bapaknya Adam? Tidak ada. Ibunya? Nah, ketika Allah bercerita menyampaikan tentang penciptaan Adam, dia berkata, berfirman, khalaqtu, saya yang cipta. Waktu ibu tercipta, anak-anak kita tercipta, ada enggak keterlibatan ibu bapak? Dia katakan, laqad khalaqnal insan, kami mencipta. Ini hati mereka membatu, bukan hanya dari Allah. Allah hanya tentukan sistem. Kalau kamu begini, begini. Kamu begini, begini. Yang begini, begitu manusianya. Ya'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalim an mawadi'ihi. Mereka itu yuharrif. Tahrif itu memencongkan, memiringkan. Agama ini lurus di tengah. Kalau Anda menjelaskan atau mengamalkan agama sehingga dia tidak lurus dan di tengah, namanya Anda mencongkan. Kalau Anda menafsirkan satu ayat, maknanya jelas begini, lantas Anda berkata ini begini, namanya yuharrif al-kalim. Itu orang Yahudi begitu. Wa nasu hazzam mimma dzukiru, mereka melupakan suatu peringatan, sesuatu yang penting dari yang diperingatkan kepadanya. Mereka melupakan. Lupa itu ada dua macam, Bu. Ada lupa tidak disengaja, ada lupa yang disengaja. Iya. Lupa yang disengaja itu kata yang lain adalah dia tinggalkan. Dia sebenarnya ingat, tapi udah deh. Kenapa kamu tidak? Oh, saya lupa. Bohong, lupa. Nasu mereka tinggalkan sesuatu yang amat penting yang diperingatkan kepada mereka. Salah satu yang amat penting yang dia lupakan itu adalah bahwa ada nabi sesudah Nabi Musa, ada nabi sesudah Nabi Isa. Dia tidak akui Nabi Isa, dia tidak akui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Wahai Nabi Muhammad, kamu dari saat ke saat akan mengetahui dengan melihat mereka atau dengan mendengar dari orang lain pengkhianatan mereka. Illa qalilan minhum. Ini Al-Quran luar biasa. Dia tidak mengeneralisir. Bukan semua orang Yahudi itu jelek. Bukan semua Bani Israel itu jelek. Karena itu di sini dia katakan, kamu wahai Nabi Muhammad akan mengetahui dari saat ke saat pengkhianatan mereka, tetapi ada sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Ada yang baik. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan buka lembaran baru. Kalau kesalahan mereka itu menyangkut pribadi kamu, maafkan. Apa artinya maafkan? Hapus bekas luka di hati. Ada orang memaafkan, oke deh, saya maafkan Anda, saya sudah tidak ingat, tapi silakan pergi ke sana, saya mau jalan kemari. Tidak, dikatakan wasfah, buka lembaran baru. Kalau kertas ini putih, ada yang salah, saya ambil penghapus, terhapus dia. Tapi ada bekasnya atau tidak? Tidak ada bekasnya, tapi kertasnya sudah. Kalau buka lembaran baru? Lebih hebat membuka lembaran baru daripada memaafkan. Nabi Allah berpesan, maafkan mereka kalau kesalahannya itu menyangkut pribadi kamu yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip, bahkan buka lembaran baru. Udah deh, kita yang sudah-sudahlah, mari kita bersama-sama kembali. Wa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang al-muhsinin, antara lain maknanya yang berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat sama dia. Berbuat baik kepada orang yang pernah, itu Allah paling sukai. Itu orang Yahudi. Di ayat 14 dia bercerita tentang orang Nasrani yang juga diambil dari mereka perjanjian, juga meninggalkan sebagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Maka firman Allah, fa'aghraina bainahumul adawata wal baghdha, kami timbulkan di antara mereka orang Yahudi dan orang Nasrani apa, kebencian dan permusuhan. Sampai sekarang itu orang Yahudi dan Nasrani. Ya wajar dong, orang Yahudi bilang Maryam, ya lecehkan, dia punya orang yang paling dihormati. Antar orang Yahudi pun saling musuh memusuhi sampai sekarang. Al-Quran menyatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu? Tidak, hatinya itu saling musuh memusuhi. Aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kenyataan menunjukkan hal tersebut. Wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Nanti Allah akan sampaikan kepada mereka hasil dari apa yang mereka lakukan itu. Baik, itu. Kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Ma'idah setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Ma'idah. Sudah dijelaskan oleh Pak Quraish Shihab dengan jelas, karena saatnya saya beri kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan Ibu, siapa dulu? Ya, silakan langsung. Allah telah memilih 12 pemimpin dari Bani Israel. Kemudian kita juga ada riwayat Nabi Muhammad ketika Bai'atul Aqabah, beliau bersama 12 pemimpin juga. Adakah korelasi antara kesamaan jumlah tersebut? Bagaimana Bapak melihat ini? Terima kasih. Ya memang ulama-ulama berusaha mencari pengertian angka-angka dalam Al-Quran dan korelasinya satu dengan yang lain. Saya misalkan bisa berkata begini, 40 itu angka 40, ya toh? Itu mereka temukan bahwa Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, ya toh? Terus Nabi Musa bermunajah kepada Allah 40 ini. Nabi ada menyebut sekian banyak angka yang berkaitan dengan 40. Yang punya 40 ekor kambing, satu yang harus keluar, ya kan? Zakat harta 1/40. Kemudian ulama lagi tambah, ada 40 hari kematian, ya kan? Macam-macam itu dikait-kaitkan. Dalam konteks apa yang dilakukan oleh Nabi dengan 12 ini, kita bisa kaitkan dengan berkata begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk meneladani nabi-nabi yang lalu. Fabihudahumuqtadi. Al-Qur'an menyebut bahwa Allah mengutus 12 orang pada Bani Israel itu, maka Nabi pun karena meneladani itu mengutus 12 orang. Ada ulama lantas kembangkan, misalnya ulama Syiah itu, dia katakan karena itu ada 12 imam. Tetapi itu pendapat ulama yang oleh ulama lain tidak diterima, ya kan? Nah, tetapi kalau itu pengamalan Nabi, maka kita bisa kata, oh iya itu memang demikian. Sama halnya dengan 40 hari itu. Karena ada ulama kita juga berkata, enggak ada itu 40 hari sesudah. Ya, karena itu pendapat ulama. Tetapi kalau itu Nabi yang perintahkan, oke. Jadi itu menyangkut angka-angka. Kalau dalam konteks ini kita katakan dia pilih, Nabi memilih 12 sebagai orang-orang yang bertugas di Medina memata-matai atau menghimpun umat Islam di sana, itu mengikuti 12 yang ada di sini. Saya kira demikian, ya. Silakan Bu, pertanyaan berikutnya. Dalam surah Al-Maidah bahwa Allah menerangkan watak dari Yahudi ini seringkali mendustakan Allah dan Nabinya. Tapi pada kenyataannya pada saat ini justru Allah memberikan kelebihan dan keistimewaan bagi umat Yahudi dalam menguasai dunia ini, pengetahuannya dalam satu sisi kehidupan. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Bagus. Kalau kita lihat Bu, kita lihat secara umum dulu. Bagus sekali pertanyaannya Ibu ini. Kita lihat dulu secara umum. Ada enggak orang yang sholatnya baik, puasanya baik, baik sama orang, tapi miskin? Ada enggak orang yang enggak sholat, enggak ini, tapi pandai? Nah, itu kenapa begitu? Apa Tuhan tidak senang sama dia itu? Sekarang begini Bu, yang pertama untuk meraih kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat ada jalannya. Tuhan tidak beda-bedakan. Kalau orang belajar pasti pandai. Siapapun yang belajar, Muslim atau tidak Muslim, pandai. Kalau orang diberi kesempatan, dia manfaatkan kesempatannya, dia berhasil. Orang diberi kesempatan, dia tidak manfaatkan kesempatannya, pasti gagal. Nah, kita ini atau sebagian besar kita ini tidak mendapat kesempatan atau tidak menggunakan kesempatan. Kita cuma rajinnya sholat, tidak rajin bekerja. Tidak rajin belajar. Coba lihat tuh orang-orang di jangan jauh-jauh di Jepang atau di Eropa atau di Amerika, orang naik kereta itu bawa buku membaca. Kalau kita ngapain? Ngerumpi kerjanya. Jadi mereka maju, kita tidak. Itu satu ya Bu ya. Jadi wajar itu, karena memang mereka belajar, mereka tekun, kita tidak. Tapi kalau kita tekun, kita belajar, kita bisa juga. Oke, itu satu. Yang kedua begini Bu, Al-Quran juga berpesan bahwa jangan kamu terperdaya oleh kehebatan orang-orang kafir. Mata'un qalil. Allah itu kalau sudah sangat, sudah memperingatkan satu orang, diperingatkan, dia tidak ingat, maka dia ulur. Istilahnya istidraj. Terus diulur, sampai dia tinggi, plak, jatuh. Begitu halnya. Nah, tapi saya tidak mau menekankan soal ini. Yang saya ingin tekankan bahwa kalau kita tidak maju itu salah kita. Kalau mereka maju itu karena mereka mengikuti jalur Tuhan, tidak beda-bedakan Bu. Iya, oke. Iya, baik. Silakan pertanyaan berikutnya. Dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab sejarah banyak sekali. Mengapa kisah Bani Israel ini diceritakan berulang-ulang dalam Al-Quran? Terima kasih Bu. Tentang Bani Israel ini, pada umumnya atau hampir semuanya turun di Madinah. Di Madinah itu bermukim orang-orang Yahudi dan sedikit orang Nasrani. Orang-orang Yahudi ini sikapnya terhadap Islam sangat buruk. Jadi berulang-ulang mereka diwanti-wanti, dinasehati agar jangan bersikap buruk seperti itu. Ingatlah peristiwa-peristiwa lama leluhur mereka. Jadi dari satu sisi mereka diingatkan. Di sisi lain umat Islam juga diingatkan bahwa hati-hati terhadap mereka. Sehingga itu sebabnya banyak. Itu sebabnya banyak. Karena memang yang paling banyak menentang Islam itu pada masa Nabi Muhammad, pada masa turunnya Al-Quran adalah orang Yahudi. Saya kira itu sebabnya berulang-ulang. Sama saja Bu kalau begini, kita mungkin kita tidak pernah berkata kepada anak kita, nak keluarkan zakatmu. Ya. Tetapi mungkin berulang-ulang kita katakan sholatlah. Ya. Kenapa berulang-ulang sholat? Bukan karena dia tiang agama. Karena itu yang selalu setiap hari harus dikerjakan. Kalau zakat, boleh jadi dia belum wajib zakat. Boleh jadi zakatnya nanti Ramadan baru dia keluar. Jadi semakin sering sesuatu itu perlu diingatkan, semakin banyak dia disebut, semakin banyak diingatkan. Terima kasih, Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai pada segmen terakhir. Saya akan berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu sebelum pada kesimpulan. Silakan Bu, dua pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya Pak, kalau Allah sudah mengeraskan hati seorang hamba, apakah ia masih ada peluang ia mendapatkan hidayah? Terima kasih. Kalau dia, orang itu mau, peluangnya terbuka lebar. Kalau dia tidak mau, tidak ada. Jadi jangan pernah berkata bahwa Allah yang menyesatkan seseorang. Tapi Allah membiarkan orang sesat. Siapa yang dibiarkan Allah sesat, tidak ada lagi yang bisa memberi dia petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada lagi yang bisa menyesatkan dia. Jadi kalau orang, jangan jauh-jauh Bu. Itu sahabat-sahabat Nabi, dulunya musyrik atau tidak? Musyrik juga. Hanya Sayyidina Ali yang tidak pernah menyembah berhala. Tetapi karena mereka mau, mereka buka pintu hatinya, cahaya masuk. Tapi kalau ditutup, Allah tidak mau paksa orang kok. Buka pintu hati, bisa. Nah, jadi saya katakan kalau dia itu, Allah membiarkan, biarkan aja, dia enggak mau. Tapi kalau dia mau, buka sedikit aja, Allah masukkan. Oke. Okay. Kembali pada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita. Bukan Allah yang memasukkan manusia ke dalam neraka, manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak menganiaya mereka, mereka sendiri yang menganiaya ya, diri mereka sendiri. Baik. Okay. Baik. Silakan Ibu pertanyaan berikutnya. Dari penjelasan tadi, pinjaman yang dimaksud adalah pinjaman terhadap orang lain dengan cara yang baik. Mengapa redaksinya mengatakan, jika kamu pinjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik. Mohon penjelasannya. Baik, Bu. Begini. Satu orang butuh datang kepada saya pinjam uang. Saya ragu-ragu, ini orang butuh tidak bisa bayar. Iya, ya kan begitu. Terus ada satu orang kaya raya berkuasa berkata begini, pinjamkan saya kasih enggak dia? Karena yang jamin dia, ini pasti nih dibayar, ini bukan pembohong, ini orang kaya. Jadi kalau kita memberikan seseorang pinjaman itu, Allah berkata bukan dia yang kamu pinjami, terjamin saya yang bayar berlipat ganda. Itu sebabnya dia kata untuk ridullah qardan hasan. Jelas Bu ya? Okay. Allah yang menjamin Bu ya. Allah yang pinjem. Allah yang pinjem. Bukan. Baik, ya. Pak, silakan berikan kesimpulannya. Artinya saya kira kesimpulannya kita bisa katakan bahwa yang pertama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang beriman dengan mendukungnya. Yang kedua bahwa siapa yang melaksanakan sholat dengan baik, menunaikan zakat dalam arti penunaian yang sesuai dengan tuntunan Allah, itu akan mendapat pengampunan dosa dan akan dimasukkan ke dalam sorga. Kemudian kesimpulan lain bahwa sholat, zakat, puasa dan lain-lain itu sebenarnya syariat yang disyariatkan Allah terhadap semua penganut agama. Kemudian orang yang sering melakukan pelanggaran agama itu tidak memperoleh rahmat khusus Allah. Yang kedua, orang yang sering melakukan pelanggaran, hatinya membatu sehingga tidak lagi mempan baginya nasihat, tidak lagi mempan peringatan baginya, itu yang diterangkan di sini. Kemudian kesimpulan yang lain bahwa kalau ada yang berbuat kesalahan pribadi pada Anda, hendaklah memaafkannya dan membuka lembaran baru. Yang terakhir itu di sini dinyatakan bahwa ada permusuhan abadi antara orang-orang Nasrani dengan orang-orang Yahudi, satu dengan yang lain, itu tentu akibat perlakuan buruk yang diberikan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain. Permusuhan itu akan berlanjut sampai hari kemudian. Saya kira itu. Terima kasih Pak Quraisy atas uraian yang sangat indah ini. Ibu-ibu, terima kasih semuanya atas kehadirannya di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat suci Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan umat terdahulu agar kita semakin taat pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyiapkan hati kita untuk selalu mendapatkan cahaya Al-Quran. Saya Ineke Kusyrawati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.